السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke latihan yang keempat. Malam ini insyaAllah masuk ke latihan yang kelima. Setelah itu baru kita masuk pada materi yang baru, yaitu Ad-Darsul Khamis Al-Wahdatul Salisatu. Al-Wahdatul Salisatu yaitu pembahasan tentang Al-Ismul Muzakkar Wal Mu'annas. Taib, kita tuntaskan dulu latihan kelima ini, yaitu latihan terkait dengan fi'il, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Latihan kelima At-Tadribul Khamis yaitu sahihil fi'la, yaitu benarkan fi'il. Jadi fi'il yang ada dalam kurung ini konteksnya adalah salah, jadi tidak tepat. Nah, sekarang diminta untuk memperbaiki fi'il. Maka diperhatikan dengan baik, yaitu tentang uslub ini, yaitu subjeknya perhatikan atau mubtada'nya. Bentuk apakah dia mubtada'nya? Apakah orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Nah, taib, Saresan, persilakan kepada pemirsa untuk bisa membaca instruksi, yaitu At-Tadribul Khamis. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan dibuka di halaman 13, tadrib yang kelima, Tadribul Khamis, dan silakan dibaca instruksinya. Kemudian kita mulai untuk menjawab satu persatu dari latihan ini ya. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, kita angkat. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Ummu Aisyah Sidempuan. Ah, taib, Ummu Aisyah di Sidempuan. Silakan. Naam, tafadhali Ummu Aisyah. Ya, Ustaz. At-tadribul khamis. Iya. Sahihil fi'la bainal qawsain fima yali. Iya. Terjemahan. Latihan kelima. Betulkan. Iya, ya? Betulkan. Iya, betul. Betulkan fi'il di antara bainal qawsain, di dalam kurung. Iya. Di dalam kurung. Artinya, pada apa yang berikut? Asal maknanya, Pak, di antara dua kurung kan itu. Di antara dua kurung. Kalau dalam instruksi Latin Indonesia kan gitu, dalam kurung ya, pakai digunakan. Iya, betulkan fi'il yang ada dalam kurung. Betulkan fi'il yang ada di dalam kurung pada apa yang berikut ini? Ya, pada kalimat berikut ini. Pada kalimat. Iya, ma itu maksud kalimat ya. Taib, rakam wahid. Wahid. Ana la'iba. Bainal qausain la'iba. Bainal qausain la'iba. Ana bainal qausain la'iba. Kuratal qadami ma'a asdiqai. Iya. Ana al'abu. Kenapa diubah fi'ilnya? Ini kan fi'il madhi, jadi fi'il madhi ya, tetap fi'il madhi ya. Ini kan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi tetap fi'il madhi, tidak diubah kepada mudhari. Oh gitu, Ustaz. Iya. Berarti la'ibtu. Ah iya, betul, la'ibtu. Jadi ana la'ibtu. Iya. Jadi kalau dia fi'il madhi tetap fi'il madhi, kalau mudhari fi'il mudhari. Yang salah saja yang harus diperbaiki, yaitu apa? Dhamirnya salah di situ. Oh gitu. Kalau la'iba dhamirnya apa? Dhamirnya Hua kan, orang ketiga ya, laki-laki tunggal. Sementara mubtada'nya apa? Orang pertama tunggal. Tunggal. Ya kan, orang pertama tunggal. Berarti ana la'ibtu. Nah, itu yang benarnya. Ana la'ibtu kuratal qadami ma'a asdiqai. Iya. Apa artinya? Saya telah bermain sepak bola dengan teman saya. Teman-temanku, ya. Baik, hadza rakam wahid. Rakam isnain. Isnain. Anta baina qawsain yadhhabu ila syati'il bahri ma'a walidika. Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Nah, ini untuk mengetahui itu bisa dibuka kembali halaman berapa? Halaman 11. Ya, lihat dhamir anta, perhatikan mudhari-nya apa? Tadrusu. Berarti awalnya ta kan? Berarti apa? Anta tadhhabu. Ini untuk pemula ya. Saya ingatkan bagi pemula harus kalau belum paham betul maka coba kembali lihat di halaman 11. Di situ insyaallah sudah cukup tuntunannya ya, karena sudah disebutkan dhamirnya, kemudian fi'il madinya, fi'il mudhari serta fi'il amarnya. Ya, kalau fi'il mudhari yang harus perhatikan adalah apa? Huruf pertama, huruf mudhara. Ya, itu yang pertama sekali. Itu sebagai tanda fi'il mudhari ya. Tanda yang paling kentara sekali. Taib, anta tadrusu, berarti ta di awal. Jadi anta tadhhabu, anta taktubu, anta ta'kulu, anta tashrabu dan seterusnya. Ya, anta tadhhabu ila syati'il bahri ma'a walidika. Terjemahnya? Kamu pergi ke pantai dengan orang tuamu. Ya, orang tuamu. Coba kasih contoh lain. Anta ini dengan fi'il mudhari. Ya. Yang fi'ilnya aja, Ustaz ya. Tarji'u. Taib. Anta. Anta tarji'u. Minas suqi. Ma'a ikhwatika. Nah, ikhwatika jair. Anta tarji'u minas suqi ma'a ikhwatika. Ahsant. Taib. Tapi kalau fi'il madhi bagaimana? Zahaba. Ya, zahaba fil madhi. Masukkan fi dhamir anta. Bagaimana jadi? Kita ganti yadhhabu dengan fi'il mudhari. Apa fi'il madhi? Gimana, Kak? Yadhhabu tadi kita ganti dengan fi'il madhi. Anta dhahabta. Anta dhahabta. Nah, itu bisa lihat kembali ya di halaman 11 tadi. Anta darasta. Berarti apa di situ perubahannya untuk fi'il madhi? Di akhir ya. Darasta dhahabta. Anta dhahabta ila syati'il bahri ma'a walidika. Terjem. Apa artinya itu? Kamu telah pergi ke pantai dengan orang tuamu. Orang tuamu. Iya. Tapi terakhir, rakam salis. Ya Musa. Inal qausain fatahal baba sari'an. Iya. Ya Musa. Taftahu. Taftahu. Kalau ya Musa itu dipanggil. Astagfirullah. Ustaz. Fi'il apa biasanya? Iftah. Iya, fi'il amar. Iya. Fataha yaftahu. Amarnya apa? Iftah. Iya. Jadi ya Musa Iftahil baba. Ya. Iftahil baba sari'an. Apa artinya? Wahai Musa. Iya. Tutuplah pintu itu cepat. Iya, tutuplah pintu itu cepat, atau cepatlah tutup pintu itu. Ya. Sari'an kita terjemahkan lebih awal boleh. Wahai Musa, cepatlah tutup pintu itu. Ya. Yang jelas untuk translate-nya atau terjemahannya harus kembali kepada terjemah bahasa yang bagus ya. Ya. Jadi tidak mesti harus letter lock. Ya. Yang penting tidak mengubah maksud dari konteks bahasa itu sendiri. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mu Aisyah di Setempuan. Tapi sebentar ya, yang di sini berbeda sekali iftah dengan halaman 11 darasa yadrus udrus. Nah, perlu saya ulang kembali ya, untuk membuat fi'il mudhari itu dari apa? Fi'il amar dari fi'il mudhari ya, dari fi'il mudhari. Ya. Coba saya ulang kembali untuk bagi pemula tuh khususnya ya. Ya, kok bisa jadi iftah? Kok ini kok bisa udrus ya? Dalil fi'il mudhari. Jadi darasa yadrusu. Anta tadrusu. Iya. Tadi fataha yaftahu. Anta taftahu. Iya. Taftahu. Kemudian contoh lagi jalasa yajlisu. Jadi anta tajlisu. Iya, tajlisu. Jadi amar itu tidak mesti dalam hanya satu bentuk ya, tapi ini tergantung fiilnya. Ini fiil sulasi ya, fiil sulasi. Semua fiil amar itu dari fiil mudhari dibuat. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa sukunkan huruf akhir, ini fiil mudhari semuanya. Iya, sukunkan karena ada fiil sahih. Tapi kalau fiil mu'tal huruf ilatnya dibuang ya. Fiil mu'tal huruf ilatnya dibuang. Iya. Jadi apa nih bacaannya? Yaitu apa? Tadrusu, tadrus, taftah, tajlis, telah disukunkan. Kemudian dibuang huruf mudhara'nya. Iya. Tentu ini tidak bisa dibaca, la tuqra. Kenapa enggak bisa dibaca? Karena huruf keduanya bersukun ini. Setelah huruf mudhara'nya adalah huruf kedua adalah bersukun. Nah, ketika enggak bisa dibaca, maka tambahkan hamzah. Hamzah ini fi'il sulasi berarti hamzah wasal. Namanya hamzah wasal, hamzahnya enggak ditulis. Taib, hamzah ini bagaimana bacaannya? Kalau ain fi'il, ini ain fi'il, ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Diambil dari pola fa'ala yaf'alu. Yaf'alu, ini namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini huruf mudhara', huruf tambahan ya. Ini huruf aslinya fa awal, berarti ini huruf aslinya. Ini fa fi'il. Ini ain fi'il. Kalau ain fi'ilnya fathah, nah ini fathah ain fi'ilnya atau dia kasrah, maka tambah hamzah wasalnya kasrah. Iya. Tapi kalau dia dhamma, hamzah wasalnya dhamma itu. Jadi kalau setiap hamzah ain fi'ilnya dhamma, hamzah wasalnya dhamma. Udrus nasara yang seru unsur selain dhamma kasrah itu. Selain dhamma kasrah. Apakah fathah atau kasrah? Selainnya apa? Kasrah. Makanya tadi iftah. Iftah bukan uftah. Iftah, ijlis, i'mal, amila ya'malu, i'mal ya. I'mal. Nah ini dia. Jadi ini harus diketahui ya. Ya karena polanya berbeda tergantung ain fi'ilnya. Di sini ain fi'ilnya dhamma maka udrus. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Demikian penjelasan tambahan. Yeah. Untuk pendengar dan pemirsa TV Raja TV, terutama yang pemula dalam pembelajaran bahasa Arab, bagaimana membentuk fi'il amar yang diambil dari fi'il mudhari' ya. Dan kita sudah dapatkan beberapa contoh dari Ummu Aisyah yang tadi sudah memberikan jawaban dari latihan yang kelima. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Mohon maaf terputus. Silakan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo. Baik, assalamualaikum, silakan. Ya, halo. Tafadhol, silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Ana Fatimah di Bekasi. Ah, tayyib, insyaallah. Naam. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Barakallahu. Naam. Fiik barakallahu. Tayyib, tafadhali ya Ummu Fatimah, rakam 4. Rakam 4. Isma'ilu satasumu bainal qausain. Bainal qausaini satasumu Ramadan hadzal 'am. Iya. Tayyib. Isma'ilu sayasumu Ramadan hadzal 'am. Naam. Jadi ta ditukar dengan apa? Ya. Saya sumu. Karena Ismail ini orang keberapa ini Ismail ini? Kesatu, gaib. Orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga? Pertama. Orang pertama saya itu. Orang ketiga maksudnya. Orang ketiga ya. Orang ketiga. Ya, tunggal berarti dia. Dhamirnya apa? Dhamirnya huwa. Huwa. Nah. Maka lihat kembali huwanya bagaimana? Mudhari'nya pakai iya. Huwa yadrusu. Itu darasa mudhari yadrusu, huwa pakai ya, yadrusu berarti huwa Saya sumu. Sin ini apa sih? Huruf apa ini? Sin. Huruf apa ini? Tasif ya, Ustaz. Nah, itu sudah ada pelajaran di awal. Iya. Harfu tanfis ya. Harfu tanfis. Nah. Harfu tanfis itu adalah akan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Future ya. Future tense. Iya, I will, we will, he shall, ya. Itu sin bukan akan ya. Jadi saya Ismail, saya Suma. Nah itu cara membuat kalimat ya. Manakala ada fi'il mudhari'nya. Nah. Ismail saya sumu Ramadan hadzal 'am. Apa terjemahnya? Terjemahnya? Ismail akan berpuasa bulan Ramadan pada tahun. Iya, pada tahun ini. Nah. Coba kasih contoh lain. Fi'il lain. Aisyah tu. Lah Ismail apa masih bentuk mudzakkar ya? Bentuk mudzakkar kemudian fi'il mudhari'. Nah. Diganti dengan dhamir apa Ustaz? Ya, masih mudzakkar ya. Apakah Muhammad atau Ali kemudian fiilnya diganti fiil lain. Ya. Fiil. Bikin kalimat lain. Fiil mudhari. Iya, fiil mudhari, masih fiil mudhari. Anta, Ustaz. Ismail. Ismail atau Muhammad diganti dengan Zaidun atau Khalid. Atau Abdul Wahab. Muhammadun sayasumu Ramadhana hadal ama. Kalimat lain selain yasum. Muhammadun sayadrusu hadal usbu'i. Hadal usbu'a. Usbu'a. Iya. Jadi Muhammadun sayadrusu hadal usbu'a. Taib. Khalidun sayusafiru. Ya. Sayusafiru. Khalidun sayusafiru ila Makkah. Ila Makkah. Baik. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba tukar dengan fi'il madhi. Gimana? Ismail sayasumu Ramadan hadzal 'am. Sekarang coba tukar dengan fi'il madhi. Ismailu shoma Ramadan hadzal 'am. Nah, Ismailu shoma Ramadan hadzal 'am. Ya. Jadi Ismail telah puasa Ramadan tahun ini. Iya, taib. Khamisan. Khamisan. Zainabu bainal kausani sayarji'u ila qaryatiha ma'a akhiha. Iya. Zainabu sayarji'ina ila qaryatiha ma'a akhiha. Zainabu sayarji'ina. Fi'il apa tu di awal? Satarji'ina. Zainabu satarji'u ila qaryatiha ma'a akhiha. Satarji'u atau satarji'ina? Mana yang benar ini? Satarji'u. Satarji'u. Kalau itu anti. Kalau anti? Satarji'ina. Nah, betul. Lihat belakang ya. Halaman 11. Anti satat. Anti tadrusina. Maksud sin satadrusina. Nah, itu tambahan ta kemudian di akhir ya dan nun ya. Itu anti. Sementara Zainab orang keberapa ini? Orang ketiga. Ketiga. Dhamirnya apa? Dhamirnya hiya. Dhamir hiya. Coba lihat kembali ya. Hiya. Hiya. Coba tuh. Darasat keberapa? Hiya tad. Hiya tadrus. Tadrusu. Nah. Berarti di awal dengan ta ya. Nah. Cuma itu aja deh. Zainab satarji'u. Kebalikan daripada nomor 4 ya. Nah, di situ apa? Satasumu. Nah, ini sayarji'u, dikebalikannya. Nah. Jadi pakai ta satarji'u ila qaryatiha ma akhiha. Apa artinya? Zainab akan kembali ke kampungnya bersama saudara lakinya. Iya, akan pulang, akan mudik, ya. Akan mudik. Jangan cari bahasa mudik yang enggak ada itu di dalam bahasa Arab. Yarji itulah arti mudik. Ya. Kembali, pulang, sayarji, ya, satarji akan mudik. Ila qaryatiha ke kampungnya ma'a akhiha bersama apa saudara laki-lakinya. Taib, coba ditukar dengan fi'il madhi. Zainabu dhahabat ila qaryatiha ma'a akhiha. Satarji tadi kan kali fi'il itu juga tukar. Zainabu raja'at ila qaryatiha ma'a akhiha. Iya, jadi Zainabu raja'at. Iya. Raja'at hiya darasat, ya kan? Nah. Fil madhi hiya darasat. Nah. Iya. Berarti Zainabu raja'at. Iya. Nah. Terjemihnya? Zainab apa tadi? Raja'at. Zainab telah pulang ke kampung. Iya, telah pulang ya. Telah mudik kampungnya bersama. Iya, diterjemahkan waktunya telah pulang, telah mudik. Kalau sin akan mudik. Iya. Tapi ahsanti barakallahu fik. Barakallahu. Ya, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallahu. Fatimah, telah selesai alhamdulillah poin latihan yang kelima. Iya. Nukari muratan sanya mubasyar. Ya, kita saya kira cukup ya. Atau antum mau baca? Silakan. Noit ya. Ya, dimurajaahkan. Iya, dimurajaah sekali lagi ya agar supaya terutama pemula ini. Nah. Iya. Coba antum borong berdua itu. Baik, saya akan tiga nomor Rahim Ibrahim, kemudian ya. Dua dibagi dua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribul khamis, latihan kelima. Sahihil fi'la bainal qausaini fi ma yali. Betulkan fiil yang berada fiil di dalam kurung pada kalimat-kalimat berikut. Iya. Awalan ana bainal qausain la'iba kuratal qadami ma'a asdiqai. Iya. Jawab ana la'ibtu kuratal qadami ma'a asdiqai. Iya. Saya bermain sepak bola bersama teman-teman saya. Kapan? Telah ya, telah terjadi ya, karena fi'il madhi ya. Telah, saya ya. Telah bermain ya. Taib. Anian. Anta bainal qausaini yadhhabu ila syati'il bahri ma'a walidika. Jawab anta tadhhabu ila syati'il bahri ma'a walidika. Iya. Kamu telah kamu akan pergi ke pantai. Mana akan? Kamu sedang pergi. Iya, kalau tidak ada sin berarti sedang. Iya. Kamu sedang pergi ke pantai bersama orang tuamu. Iya, orang tuamu. Coba kalau akan bagaimana? Anta satadhhabu ila syati'il bahri ma'a walidika. Iya. Baik, kalau dia telah pergi? Anta dhahabta ila syati'il bahri ma'a walidika. Anta dhahabta ila syati'il bahri ma'a walidika. Coba kalau tukar dengan fi'il amar. Idhab ila syati'il bahri ma'a walidika. Ya, idhab ila syati'il bahri ma'a walidika ya Ahmad. Ya. Misalkan. Taib, coba yang fi'il pertama tadi, la'iba. Coba tukar dengan fi'il mudhari. Sedang. Ana al'abu. Ya, ana al'abu. Qurratal qadami ma'a asdiqai. Qura ya, jangan qurrah ya, jangan tasydid qura ya. Tapi kalau akan datang ana sa'adhhabu sa'al'abu. Iya, ana sa'al'abu qurratal qadami ma'a asdiqai. Taib, ahsanta. Barakallahu fik. Fadhli ya akhi al-karim. Salisan. Naam. Ya Musa baina qosain al-baba sari'an. Baina qosain apanya? Fataha. Fataha. Baca baina qosain. Fataha. Ya Musa baina qosain fataha al-baba sari'an. Iya. Al-jawab ya Musa iftahil baba sari'an. Sin sari'an. Sari'an. Baik. Ya Musa buka pintu dengan segera. Iya. Baik. Khabian. Isma'ilu baina qosain sayasumu Ramadhana hadzal 'ama. Berarti sudah ditukar ya. Belum Ustaz. Satasumu Ustaz. Satasumu. Al-jawab. Al-jawab. Isma'ilu sayasumu Ramadhana hadzal 'ama. Hadzal 'am. Jayyid. Tayyib. Khamisan. Zainabu bainal qosain sayarji'u ila qaryatiha ma'a akhiha. Iya. Al-jawab Zainabu satarji'u ila qaryatiha ma'a akhiha. Akhiha. Roja'at ila qaryatiha. Roja'at ila qaryatiha ma'akhiha. Taib rakam arba' nomor 4. Telah puasa. Ismailu soma. Soma. Ramadan hazal am. Ismailu soma. Itu fi'il madhinya soma ya. Soma ya sumu. Taib ahsanta barakallahu fik. Jazakumullah khair akhi. Nah. Mungkin nanti untuk pendengar bisa diganti domainnya saja dari ana kemudian anta jadi antum. Iya, bisa. Mungkin, silakan aja. Yang penting apa coba merujuk ke halaman 11 kembali ya fiilnya. Itu saja ya. Bisa dikembangkan. Nah, para konfik. Baik. Ya, kita masuk lanjutkan kepada pelajaran baru Ad-Darsul Khamis Al-Wahdatu Tsalisatu, pelajaran kelima yaitu unit yang ketiga. Modulnya adalah Al-Ismul Mudzakkaru wal muannatsu, isim muzakkar dan isim muannats. Nah, ini perlu dipelajari ya, karena semua kitab nahwu pasti akan dibahas tentang ini. Itu sudah jelas. Kenapa? Karena dalam susunan bahasa Arab, susunan bahasa Arab itu ada kaedah. Kaedah di antaranya apa? Kalau subjeknya muzakkar, maka predikatnya atau pelengkapnya atau khabarnya harus muzakkar. Jadi positif sama positif, negatif sama negatif. Kalau dia mu'annas sama mu'annas, itu pasangannya. Nah, untuk mengetahui hal ini, mau tidak mau harus dipelajari mana isim mudhakar, mana isim mu'annas, supaya bisa dirangkai dan dicocokkan. Kalau tidak, nanti yang mudhakar dipasang dengan mu'annas. Ya, contoh at-talibu jadidatun. Itu tidak bisa salah. At-talib itu mudzakkar, jadi datun itu muannas. Ya. Ati muannas perempuan atau dianggap perempuan ya. Jadi muannas itu perempuan atau dianggap perempuan. Mudzakkar laki-laki atau dianggap laki-laki. Ya. Tapi ini akan kita pelajari secara singkat ya tentang masalah mudzakkar dan muannas. Taib, dipersilakan kepada pemirsa TV Raja dan para pendengar di Raja untuk membaca. Silakan buka halaman selanjutnya, itu halaman itu 14. Fadhal Syahsan. Baik, insyaallah kita masuk ke bab baru dan tema baru yaitu pembahasan isim mudzakkar dan muannas dilihat dari sisi jenisnya. Isim dilihat dari sisi jenisnya. Penjelasan kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk mencoba membaca. Ya, silakan di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan. Nah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Ad-darsul khamis. Iya. Ismu wa ad-darsul khamisu al-wahdatul baca itu. Ad-darsul khamisu al-wahdatul salasu. Al-wahdatu tsalisatu. Al-wahdatu tsalisatu. Iya, bilangkan tingkatan ya, bilang tertibi ya. Ada tertibi. Ya. Iya. At-tasul khamisu al-wahdatu tsalisatu. Iya. Al-ismul mudzakkaru wal muannatsu. Iya. Taqsimul ismi. Iya. Yang qasimul ismi ila tiga. Kenapa ismi? Isma, yang kosimul isma, yang kosimul ismu. Kenapa ismu? Fa'il kan? Fa'il, ya. Mana fi'ilnya? Yang kosimu. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Apa tanda mudhari-nya? Ya, ada ya. Ada ya di awal, iya betul. Nah ini, berarti sudah kenal fi'il mudhari. Berarti setiap fi'il mesti ada fa'il pelaku ya. Yang qasimul ismu. Kalau yang di atas taqsimul ismi, taqsim itu bukan fi'il, itu apa? Masdar ya. Jadi idhafah, penggabungan taqsimul ismi, pembagian isim. Apa takdirnya? Hadza taqsimul ismi. Jadi subjeknya dibuang ya. Dibuang, ini biasa dalam bahasa Arab dan banyak sekali pembuangan subjek atau mubtada. Baik. Silakan. Yang kosimul ismu ila kismaini. Iya. Awalan mudakarun. Iya. Anian mu'anasun. Iya. Al mudakaru imma haqiqiyun. Iya. Imma majaziyun. Iya. Al mudakaru haqiqi Maya tuju ala zakarin. Iya. Minan nasi. Bil hayawan. Iya. Karojulin. Karojulin. Rajulin. Karojulin. Iya. Basobin. Iya. Basatin. Wajamarin. Iya. Sama mudakaru majahiyu. Bahwa ma dua malu. Dua malu. Doa malatan zakari minan nasi abil hayawani balaisa minhum. Iya. Kabadrin. Kabadrin. Kabadrin wa komarin. Iya. Dan najmin balailin wa babin. Iya. Taib. Coba terjemihah. Isim pelajaran yang kelima. Isim mudakar dan isim muanas. Iya. Pembagian isim. Isim dibagi atas dua bagian, Sat. Iya. Yang betul. Pertama mudakar, kedua muanas. Iya. Maka yang mudakar ada kalanya hakiki. Hakiki itu apa, Sat? Iya. Hakiki. Hakiki. Iya. Hakiki itu mudakar yang sebenarnya. Hakikiun, hakikat itu sebenarnya. Katanya hakiki yang sebenarnya. Iya. Mudzakkar, mudzakkar yang mudzakkar yang sebenarnya. Iya. Katanya mudzakkar sebenarnya dan katanya majaziyun. Majaziyun. Iya, yang tidak sebenarnya. Iya. Katanya yang tidak sebenarnya. Iya. Baik. Mudzakkar yang hakiki. Apa yang menunjukkan atas laki-laki dari manusia atau hewan, iya. Seperti rojulin. Iya, rojulin. Arti rojulin? Rojulin. Laki-laki. Iya, orang laki-laki. Laki-laki, sobien, anak-anak. Anak laki-laki, iya. Nah, laki-laki, asadin. Asadin, wajah melin. Nah, di situ tidak ada tanda apa? Tanda mu'annas di situ, ya. Terus? Ya, dari mana, Ustaz? Kenapa? Asad itu singa. Oh, singa. Singa. Kemarin unta. Ya, unta, iya. Terus? Dan ada pun mudakar yang tidak sebenarnya, maka dia apa yang dikerjakan? La, fahuwa ma yu'amalat fahuwa ma yu'amalu mu'amalat az-zakar. Yaitu diperlakukan. Diperlakukan. Iya, jadi mudzakkar majazi adalah mudzakkar atau laki-laki yang diperlakukan ya, seperti laki-laki dari golongan manusia atau hewan. Iya. Coba ulang kembali. Aidi, ulang kembali terjemahannya. Almu. Wa ammal mudzakkarul majazi. Adapun mudzakkar majazi yaitu mudzakkar yang tidak sebenarnya adalah adapun mudzakkar yang majazi yang tidak sebenarnya adalah yang di adalah mudzakkar yang diperlakukan seperti mudzakkar seperti mudzakkar seperti laki-laki dari golongan manusia atau hewan wa laisa minhum. Dan dia tidak termasuk golongan mereka. Mereka mana ini? Mereka manusia dan hewan. Manusia ya. Dan hewan. Ya. Seperti? Seperti Badrin. Badrin. Rembulan apa? Badar, bulan Badar. Badar. Bulan Purnama. Bulan Purnama. Ya. Seperti bulan. Bulan. Bintang. Malam dan. Wababin dan bab. Babin bab. Pintu juga bisa bab. Bab juga bab kan? Bab awal, bab pertama, bab kedua, ya. Hmm. Itu juga bab juga. Juga bab apa? Pintu. Ya. Ya. Taib. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada muhaddizah di Solo, alhamdulillah telah membaca pengertian dari mudzakkar dan juga mudzakkar hakiki dan majazi ya. Baik, alhamdulillah kita juga telah mendengarkan penerjemahannya cukup baik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan di belakang Umu Abdillah. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri? Ya. Dengan Ummu Fikri benar? Naam. Nah, tanya. Baik, masyaallah. Medan. Di Medan sekarang masyaallah. Naam. Tafadhali ya Ummu Fikri. Iya, silakan. Ad-darsul. Iya. Darsul khamis. Iya. Ana lain di kitab ya, Ustaz. Iya, itu sudah ditampilkan ya. Seperti sudah ditampilkan itu. Ad-darsul khamis. Iya. Al-wahdatu. Cek-cekan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Mohon maaf. Supaya lebih jelas suaranya, jazakallahu khair. Silakan. Nah. Okay. Yeah. Al-ismul muzakkaru wal mu'annatu. Iya. Yeah. Taqsimul, boleh dibaca taqsimul ismi gitu, Ustaz. Iya, yeah, boleh. Taqsimul ismi, iya. Yeah. Yeah. Kena hamzah wasal itu. Yang qasmul yan qasimu. Yan afwan yan ya. Yeah. Bukan diikhfakan. Yan qasimul lismu ila qismaini. Iya. Yeah. Awal muzakkarun, atsani muannatsun. Iya. Yeah. Fal muzakkaru imma haqiqiyyun wa imma majaziyyun. Iya. Yeah. Wal muzakkarul haqiqiyyu ma yadullu ala dhakarin minan nasi awil hayawani karajulin karajulin wa sabiyin wa asadin wa jamalin. Iya. Wa amal muzakkarul majaziyu wa huwa ma yu'amalu mu'amalata dhakaru dhakari Zakari. Yeah. Ma yu'amalu mu'amalat az-zakari minan nasi awil hayawani walaysa minhum. Mm-hmm. Kabadarin wa qamarin wa najmin wa lailin wa babin. Iya. Yeah. Taib, terjemih ya. Silakan terjemahkan. Ya. Mm-hmm. Isim muzakkar dan muannas. Iya. Pembagian isim. Iya. Isim terbagi kepada dua bahagian. Yang iya. Pertama isim muzakkar, yang kedua isim muannas. Iya. Adapun apa arti muzakkar? Afwan sebentar, apa arti muzakkar? Mungkin bagi pemula enggak paham ya. Tolong terjemahkan. Muzakkar. Untuk laki-laki atau dianggap laki-laki. Dianggap laki-laki. Ya, itu yang nanti majas namanya. Perempuan. Iya. Iya, muannas perempuan atau dianggap perempuan. Iya. Maka muzakkar. Iya. Ada kalanya secara hakiki atau ya. Sebenarnya ya. Dan ada kalanya secara majazi. Yaitu tidak sebenarnya. Iya. Dan muzakkar hakiki atau muzakkar yang sebenarnya yang apa yang menunjukkan laki-laki dari kalangan manusia atau hewan. Kalau hewan namanya apa, bukan laki-laki ya, jantan ya. Jantan bahasanya ya. Iya. Seperti seperti ya, laki-laki. Seperti kata rajulin ya, kata rajulin ya. Laki-laki. Sobiyin anak-anak. Iya. Iya betul anak laki-laki. Asadin singa wa jamalin unta. Unta. Ya mungkin bisa kasih contoh lain? Seperti waladin, ya. Waladin. Apa lagi? Qamarin najmin Nah, itu yang majazi ya. Yang majazi itu. Ini yang hakiki. Yang hakiki ya. Waladin ibnin abin. Oh, iya. Ya, iya. Itu kan hakiki. Arti hakiki apa? Oh. Dia menunjukkan laki-laki. Laki-laki ya. Bin, apa? Bun. Kenapa? Bin. Apa? Ustaz? Apa? Ulang contohnya apa? Talibi. Talibin. Iya, itu hakiki dia. Tilmizin. Tilmizin. Karena dia menunjuk seseorang kan? Iya. Iya, betul. Zaujin. Iya. Zaujin. Wa ghairi dzalik. Ba'da dzalika seterusnya pun muzakkar majazi. Iya. Maka dia apa yang dipakaikan dipergunakan Ustaz. Dipergunakan atau diperlakukan? Diperlakukan iya. Perlakuan laki-laki. Okay. Dari kalangan manusia atau hewan dan tidak termasuk. Tidak termasuk dari golongan manusia atau hewan. Mereka, yeah. Dari mereka itu seperti bulan, yeah. Bulan pur. Badrin, ya. Qamarin. Bulan juga. Iya. Yeah. Kalau badar apa? Bulan purnama ya. Badrin bulan purnama. Ya, yeah. Ini bahasa itu luas ya. Jadi satu benda itu memiliki istilah ya. Istilah bermacam-macam. Jadi kalau masih seperti sabit, hilal. Ya. Kalau sudah apa? Penuh, badar. Ya. Kalau bendanya apa disebut qamar kan gitu. Secara keseluruhan qamar. Wa najmin. Wa najmin bintang. Ya. Bintang wa lailin. Malam. Ya. Malam. Ya. Wa babin. Pintu atau bab ya, pintu. Apa contoh lagi? Yaitu kata benda yang tidak ada tanda muannas, maka digolongkan apa? Digolongkan dia muzakkar, dianggap dia muzakkar. Iya. Kursiyun. Kursiyun, betul. Kursiyun. Maktabun. Maktabun. Baitun. Ya. Baitun. Kolamun. Kolamun. Darsun. Darsun. Nah, itu apa? Digolongkan muzakkar majazi. Iya. Majazi. Iya, bukan muzakkar yang sebenarnya, tapi diperlakukan seperti muzakkar. Taib. Ahsanti barakallahu fik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair pada Mufid ya. Alhamdulillah di Medan. Baik. Nuasil kita. Ya, nuasil kita lanjut tadi muzakkar ya. Sekarang kita masuk pada muannas. Ya. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk memberikan atau membaca untuk penjelasan muannas ya. Dari sisi jenis ya, isim dibagi menjadi muzakkar dan muannas. Sekarang kita akan simak apa makna dari muannas dan bagaimana penjelasan dalam tata bahasa Arab yeah. Ya di line telepon 0218236543. Halo. Ya halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ninda, Jakarta, Ustaz. Baik, silakan. Masyaallah. Naam, tafadhali ya. Naam, tafadhali ya. Ya, Om. Yang mana Ustaz? Yang muannas? Iya, betul, al-muannas sekarang, al-muannasu. Bismillah. Wal muannas. Imma lafaziyun. Lafziyun. Lafziyun. Lafziyun. Ya. Wa imma haqiqiyun. Iya. Wa imma majaziyun. Iya. Fal muannas. Fal muannas lafziyun. فالمؤنث اللفظي فالمؤنث اللفظي ما لحقته لا لا ما لحقته ما لحقته ما لحقته علامة التأنيث علامة التأنية تأنيث علامة التأنيث yeah. Wadalla ala zakarin. Iya. Katalihatu. Katalhata. Katalhata. Wahamzati. Wahamzata. Wahamzata. Waasamata. Wausamata. Wausamata. Wazakariyahu. Wazakariyaa. Wazakariyahu. Wazakariyaa. Iya. Semua itu baris fathah karena isim yang tidak boleh bertanwin tanda jarnya fathah bukan kasrah. Ya, tidak ada kasrah. Katalhata wa hamzata wa usamata wa zakaria. Iya. Baik, selanjutnya. Wal muannasul haqiqi. Iya. Wal muannasul haqiqiyun. Haqiqiyu. Itu ada alif lamnya, enggak boleh tanwin ya. Wal muannasul haqiqiyu. Wal muannasul haqiqiyu. Ma dalla ala unsa yeah. Minan nasi awil hayawani sawa'un akanat fihi alamatu ta'nisi isim kanat ya isim kanat alamatu ta'nisi amla kafatimata wa khadijata wa asma'a wa salma wa zainaba wa su'ada wa hindin wa bintin wa imra'atin wa hulamatin wa naqatin taib ahsanti barakallahu fiki masyaallah sudah ya lumayan bacaannya ya tinggal di apa di sering-sering membaca nah ya. Karena lancar itu kalau kita sering baca ya taib syukran jazakallahu khair demikian terima kasih dengan Ukhti Indah ya yang telah membaca kita berikan kesempatan untuk berikutnya Muannas Majazi ya yeah. Telepon 0218236543 baik halo silakan sudah masuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Umur Fatimah. Ahlan ya umur. Masyaallah. Fadhal, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muannatsu imma lafdhiyyun wa imma haqiqiyyun wa imma majaziyyun. Iya. Fal muannatsu lafdhiyyu ma lahiqathu alamatu at-ta'nisi wa dalla 'ala dhakarin ka Qalhata wa Hamzata wa Usamata wa Zakariyya. والمؤنث الحقيقي ما دل على أنثى من الناس أم الحيوان سواء أكانت في علامة التأنيث أم لا كفاطمة وخديجة وأسماء وسلمى وزينب وسعادة وهند وبنت وامرأة وغلامة وناقة masyarakat lanjut nah. Wa amal mu'annath al-majaziyu fahuwa ma yu'amalu mu'amalata al-unsa minan nasi abil hayawani walaysa minhum kashamsin wa darin wa aynin wa yadin wa rijlin wa ardin wa harbin wa narin wa samain wa nafsin iya wa qawlihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitan rajim wa shamsi tajri limustaqarril laha iya wa tilka darul akhiratu wa jangan baca waw ni waw itu bukan bagian ayat ya wa qouli ta'ala kalau baca wawnya wa qoulihi ta'ala tilka darul akhiratu iya wa qoulihi ka qouli ta'ala taghrubu fi 'aynin hamiatin iya wa قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله yeah. وقوله تعالى وقالت اليهود الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان نعم وقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي مطمئنة سكون كان وقف يا هنا القرآن ارجعي إلى أعيدي يا أيتها النفس المطمئنة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية طيب أحسنت بارك الله فيك وفيكم بارك الله فيك بacaannya sudah bagus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan Bu Fatimah ya baik barakallahu fiik Alhamdulillah akmalna qira'ah kita telah selesaikan bacaan dari penjelasan mudzakkar dan muannats fadhlus ada maklumat tambahan ini kita masuk kepada apa tadi apa mudzakkar ya kaidah begini ya mudzakkar itu yang mudzakkar hakiki adalah yang tidak melahirkan yang tidak melahirkan itu laki-laki atau dianggap laki kalau hewan ada hewan kan yang enggak melahirkan, ya. Itu jantan, ya. Itu namanya mudzakkar hakiki. Kemudian kalau muannas hakiki yang melahirkan. Ya, itu muannas hakiki yang melahirkan. Ya, kalau yang enggak melahirkan, yang enggak melahirkan apa? Ya laki-laki. Jadi itu muannas hakiki, baik dia manusia atau hewan, ya. Karena hewan juga melahirkan. Atau yang bertelur, kalau ikan ya, betina. Ya, betina yang bertelur atau yang bertelur itu dianggap apa? Perempuan. Ya. Betina. Itu dikatakan muannas hakiki, ya. Demikian dia muannas hakiki adalah yang tidak melahirkan. Majazi. Ya, adapun majazi adalah dia bukan golongan hewan, bukan manusia, bukan hewan. Kalau dia bukan manusia, ya, berarti sebetul tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan kan? Tidak ada jantan, tidak ada betina. Ya, orang dia benda. Bukan manusia, bukan hewan, dia benda. Benda. Nah, tapi akan tapi dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab masyaallah. Memiliki kaidah yang luas. Ya, walaupun dia bukan hewan, bukan manusia, tapi ada juga digolongkan dia muannas, itu namanya muannas apa? Majazi. Demikian juga kalau dia muzakkar, dikatakan muzakkar majazi, itu laki-laki atau apa? Laki-laki atau bukan, dianggap laki-laki. Dianggap laki-laki. Ya, padahal dia bukan laki-laki, maka dikatakan dianggap laki-laki, itu majazi. Ya. Itu apa? Kata yang tidak ada tanda muannas. Nanti insyaallah akan masuk kepada selanjutnya apa tanda muannas. Yang tidak ada tanda muannas berarti laki-laki. Ya. Kalau dia hewan atau dia manusia itu diketahui kan? Jelas laki-laki. Mana yang kalau hewan juga jantan, mana laki-laki, mana jantan kan gitu. Mana betina, mana perempuan. Tapi kalau benda nanti, maka kalau dia benda, maka tandanya adalah nanti sholat akan ada nanti tandanya, tanda dia muannas atau dia bukan muannas. Tapi nanti akan lebih jelas lagi ya. Ya. Fadhil saya. Nah, barakallahu fik, terkait dengan pembahasan isim mudzakkar dan muannas, kita lanjutkan dari Ta'anis salah satu alamat mubasyarah. Kenapa? Lanjutkan dari alamat Ta'anis. Iya, enggak, kita belum terjemahkan itu. Ayat taib. Kita berikan kesempatan. Iya, kita baca lagi ya, nanti kita terjemahkan ya. Kita berikan kesempatan kembali untuk pembacaan dari sisi poinnya muannas ya, diterjemahkan. Di line telepon 0218236543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ya, silakan. Tanya, Mas. Silakan. Masyaallah. Tafadhal ya, Mas. Naam. Iya, baca dulu kemudian terjemahkan. Dibaca satu kalimat nanti baru diterjemahkan. Dari wal muannas. Wal muannas imma lafziyun fa imma hakikiyun fa imma majaziyun. Iya. Wal muannas ada kalanya lafat. Lafziyun secara lafal. Lafat. Ada kalanya yang sebenarnya, ada kalanya yang tidak sebenarnya. Yang tidak sebenarnya. Ini apa? Ada sebagian ulama nahwu itu membagi lebih banyak lagi. Jadi ada muannas lafzi, kemudian ada muannas lafzi wa ma'nawi, ada muannas ma'nawi. Ya. Jadi ada muannas apa? Muannas lafzi, lafaznya ya muannas. Akan tetapi hakikatnya bukan muannas. Kemudian ada yang muannas maknawi, hakikatnya dia muannas, akan tapi lafaznya tidak ada tanda muannas. Kemudian ada yang ketiga muannas lafzi wa maknawi, lafaznya muannas, hakikat juga muannas. Saya kasih contoh ya, yang lafzi saja itu nama laki-laki yang ada tanda muannas, seperti Talha, Usama. Nah itu muannas lafzi. Dia hakikat bukan muannas, tapi dia laki-laki kan. Nah. Kemudian yang maknawinya apa? Seperti Zainab, Su'ad, itu tak lafaznya tidak ada tanda muannas. Hindun. Nah, atau Hindun, lafaznya tidak ada muannas, akan tapi hakikatnya muannas karena nama perempuan. Melahirkan. Nah, yang ketiga apa? Muannas lafzi wa maknawi itu Fatimah. Tandanya ta marbutah. Kemudian dia hakikatnya juga perempuan. Nah, ada yang bagi demikian. Tapi ada yang bagikan apa? Lafziyun haqiqiyun wa majaziyun. Ya, itu sebetulnya sama saja. Nanti semua itu masuk sebetulnya, cuma istilah saja. Ya, kita lihat ya. Fal muannas lafzi, silakan. Fal muannas lafziyun. Dan maka muannas yang lafzi. Iya. Ma lahiqathu. Lahiqathu, ma lahiqathu. Alamatut ta'nis. Apa artinya? Hakikatnya ada tanda ta'nis, tanda masuk. Iya, ma sesuatu yang dimasuki oleh tanda ta'nis. Lahiqathu itu muannas lafzi adalah muannas yang dimasuki oleh tanda ta'nis. Tanda muannas. Apa tanda muannas? Nanti masuk kepada halaman 15 ya. Alamatut ta'nis. Itu di antara ta marbutah. Iya, ta marbutah kan? Yes. Ta marbutah. Kemudian alif setelahnya hamzah. Kemudian alif maksura, alif tambahan, maksura seperti Salma. Di akhir alif apa? Alif asalnya Salima atau Salim. Nah, kemudian di akhir dengan alif. Alif itu alif zaidah. Itu sebagai tanda muannas. Nah, di situ ada tanda muannas, akan tetapi dia tidak menunjukkan muannas. Selanjutnya. Badallah ala zakari. Iya. Dan menunjukkan atas laki-laki. Artinya apa? Hakikatnya dia laki-laki, cuma lafaznya saja yang muannas. Seperti Talha. Talha, ya kan? Talha. Talha. Ini lafaznya muannas, ada ta marbutah. Ya, tapi hakikatnya bukan muannas, ini laki-laki. Iya. Iya. Wa Hamzah. Wa Hamzah. Hamzah. Salah satu nama kan paman Nabi kan bersama Hamzah. Ya, nah, lafaznya itu ada ta marbutah, maka lafaznya muannas. Namanya muannas lafzi. Akan tetapi hakikatnya bukan muannas. Ya. Dia laki-laki. Terus ya, Usama. Usama kan? Usama. Ya, anak angkat Rasulullah, Usama bin Zaid. Ya. Ya. Usama. Sudah ada tamar buta, sah? Ya. Nah, ini bukan nama perempuan. Ini nak gunakan nama laki-laki. Ya. Akan tetapi, lafaznya mu'annas. Apa lagi? Wa Zakaria. Wa Zakaria. Ada yang tulis pakai Hamzah. Wa Zakaria. Nah, kalau dipakai Hamzah, berarti apa? Muannas lafzi. Apa tandanya? Alif dan alif. Ya, alif dan hamzah setelahnya. Iya, alif dan hamzah itu di antara tanda muannas. Seperti ini banyak sekali nama laki-laki yang lafaznya apa? Ada ta marbutah. Coba kasih contoh, apa contoh lagi? Ada bisa memberikan contoh? Ya, Taria. Ibrahima. Ibrahim memang dia laki-laki, enggak ada tanda muannas di situ. Ini enggak. Namanya ada tanda marbutah contohnya. Musa. Hah? Musa. Enggak, Musa itu alif itu alif asli, bukan tambahan. Iya. Iya. Ini juga harus tahu juga ya, mana alif tambahan, mana zaidah, mana yang bukan tambahan. Ini kembali kepada Mu'jam Qamus. Banyak sebetulnya Hurairah, ya. Abu Hurairah kan, Hurairah Al-Mughirah. Nah, Al-Mughirah Ibn Syu'bah, Al-Syu'bah. Itu nama laki-laki itu ya. Ada tamar butuh. Ini banyak sekali dalam, kalau kita baca hadis ya, banyak sekali nama para sahabat, para tabi'in yang namanya apa? Ada tamar butuh. Ini namanya apa? Mu'annas lafzi ya. Bukan hakiki. Mu'annas lafzi. Ya. Taib. Dalam anasul hakikiyu. Iya. Adalah ala unsa minan nasi. Iya. Alil hayawani. Sama un. Atangat sihi alamatut tanisi. Amla. Atau tidak. Taib. Terjemah. Terjemahkan dulu. Dan mu'anas yang hakiki. Apa artinya mu'anas hakiki adalah mu'anas yang sebenarnya. Sebenarnya. Menunjukkan atas perempuan. Nah, menunjukkan perempuan. Ya. Dari golongan manusia atau hewan. Manusia, kalau tidak. Sebentar, kalau hewan namanya apa? Betina ya. Ya. Menunjukkan muannas perempuan atau betina dari golongan wanita, golongan manusia atau hewan. Itu sekatan standarnya apa? Kullu ma talid wa tabid, ha? Kullu ma talid wa tabid fa hiya muannas. Setiap yang melahirkan dan bertelur itu apa? Muannas. Ya. Ya. Walaupun di lafaznya tidak ada tanda muannas, akanat fihi, Ya. Apakah? Apakah padanya terdapat alamatut ta'nis, tanda mu'anas, amla atau tidak? Tidak. Ya. Kafatimah. Fatimah. Ya kan? Ada tanda mu'anas kan? Fatimah. Ya. Dan ini apa? Mu'anas hakiki. Kenapa? Bukan saja hal lafaznya mu'anas, akan tapi hakikatnya di mu'anas. Karena nama perempuan. Ya. Ya. Bukan nama laki-laki. Kemudian wa khadijata. Lafaznya juga ada tanda mu'anas, tanda berbutuh. Akan tapi hakikatnya juga dia mu'anas. Karena nama perempuan. Khadijah. Ya. Kemudian wa asma. Nah, asma. Nah, apa tanda mu'anas ini? Alif dan Hamzah. Alif dan Hamzah, ya, nama perempuan Asma binti Abu Bakar. Nama anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma binti Abu Bakar. Nah, ini mu'anas. Juga mu'anas hakiki. Ya, kenapa? Menunjukkan perempuan, bukan nama laki-laki ini. Kemudian Wa Salma. Nah, Salma ini alif maksura, di ujungnya alif, asal Salima. Itu alif itu tambahan zaida. Nah, ini nama anak siapa? Hakiki. Kenapa hakikinya perempuan? Nah, kemudian lafaznya pun ada tanda mu'annas. Ya. Terus Wa Zainab. Nah, ada tanda mu'annas kan ini? Tidak ada tanda mu'annas kan? Tidak ada ta marbutah, tidak ada alif, tidak ada alif dan hamzah, ya. Alif mamdudah. Akan tetapi dia menunjukkan perempuan, Zainab. Ini nama untuk perempuan. Maka dikatakan mu'annas hakiki. Ya. Maka di situ apakah ada tanda mu'anas atau tidak, tapi dia menunjukkan perempuan golong manusia atau menunjukkan betina dari hewan, ya. Terus Waswa'at, ya. Nama perempuan ini ada tanda mu'anasnya? Lafaznya tidak ada. Tapi dia mu'anas hakiki karena hakikat dia mu'anas perempuan. Terus Hindin itu Hindun. Hindun ini boleh baca betulnya boleh tidak? Hindu au Hinda. Hindu au Hindun, Hinda au Hindin, boleh bertemu boleh tidak. Nah, ini juga nama perempuan. Tidak ada lafaznya tidak ada tanda mu'anas di situ. Tapi dia mu'anas hakiki karena dia menunjukkan perempuan. Terus Wabintin. Nah, anak perempuan. Di situ tidak ada tanda mu'anas itu, tidak ada tamarbutah. Iya. Tidak ada tamarbutah, tidak ada alif dan hamzah, tidak ada alif maksura, akan tapi dia menunjukkan perempuan. Bintin, anak perempuan, bintin. Iya, ini mu'anas hakiki. Terus Wamra'atin. Nah, itu ada tandanya, tanda tamarbutah, tapi juga maknanya apa? Menunjukkan perempuan. Arti wamra'atin perempuan kan? Wanita. Imra'atin. Berarti mu'anas hakiki. Kemudian wa gulamatin. Arti gulamatin budak perempuan, anak kecil, okay, tapi perempuan. Nah, apa tandanya situ ada tamarbutah. Nah, kalau buang tamarbutahnya jadi gulamin, itu budak laki-laki. Iya. Wanaqatin, naqah. Nih, apa ni naqatin? Unta perempuan. Unta betina, bukan perempuan. Unta betina. Yeah. Unta betina, iya. Yeah. Ini mu'anas hakiki. Taib, ahsanti, barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mungkin pendapat kita lanjutkan ini, karena ini butuh penjelasan lebih lanjut, ya. Dan juga memahami harus pelan-pelan, terutama bagi pemula ini. Nah, butuh apa penjelasan lebih luas lagi, dan menjelaskan pun tidak bisa tergesa-gesa, ya. Sahih. Iya. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan, dan jazakallahu khairan kepada Mu'abdillah yang telah masuk kembali kemudian membaca. Yeah. Semakin jelas bagi kita, yeah, pembagian isim dari sisi jenisnya mudzakkar dan mu'annas, dan yeah, penjelasan Ustaz masih kepada sampai atau batasannya mu'annas hakiki. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan dari mu'annas majazi di kesempatan pekan yang akan datang. Dan di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang tadi disebutkan Usamah, kemudian Hamzah, Ustaz, yeah, dan juga Maisarah, apakah yeah, itu masuk ke dalam bagian mudzakkar, terutama Maisarah, Ustaz? Apakah itu mudzakkar atau mu'anas? Iya, Maisarah itu kan mudzakkar. Telah salah itu apa, pembantu Rasulullah, ya. Ketika itu kan budaknya Khadijah, ya. Budaknya Khadijah, ya. Ya, dia kepada Rasulullah itu. Jadi budaknya, yang jelas itu budak Khadijah. Dan itu nama laki-laki, ya, nama laki-laki. Itu yang menemani Rasulullah di waktu apa? Berdagang, ya. Iya, diutus oleh Khadijah. Ya, untuk mengamatin. Ya, waktu itu Khadijah belum menikah dengan Rasulullah. Iya. Jadi Maisarah ini yang menemani Rasulullah waktu berbisnis. Ya, dia amatin bagaimana perilaku Rasulullah. Masya Allah, dia kagum terhadap akhlak Rasulullah. Ya. Taib, Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di sini disebutkan terkait dengan kalimat hadza taqsimul ism. Hmm. Mengapa kata hadza dibuang, Ustaz? Dan bagaimana kita bisa mengetahui kata itu dibuang, yang dibuang hadza dan bukan dalika, misalnya? Oh iya. Taib, pertama adalah itu biasa dalam bahasa Arab ketika ada modul itu singkat, ya. Umpamanya kan babut taharah. Ya, itu kalimat, ya. Itu kalimat sempurna. Ya, apa kalimatnya? Imma an naj'al ka jumlah fi'liyah atau dia jumlah ismiyah. Itu saja. Kalau kita jadikan jumlah ismiyah berarti al-babal awal atau babat taharati dibaca fathah. Ya. Berarti dia maf'ul bih. Apa takdirnya? Aqra'u babal taharati. Ya, ada fi'il dibuang. Nah, jadi kalau kita jadikan dia jumlah ismiyah, baca babut taharati. Takdirnya apa? Hadza babut taharati. Ya. Demikian juga taqsimul ismi. Dibaca marfu berarti apa? Hadza taqsimul ismi. Kalau kita baca mansub, taqsimal ismi apa? Aqra'u taqsimal ismi. Tapi para ulama mentakdirkan apa? Adalah isim isyarah hadza. Nah, kemudian kenapa hadza? Kenapa enggak dzalika? Karena ini masalahnya dekat. Ya. Ini kan di hadapan kita kan? Ya. Maka takdir apa? Hadza bukan dzalika. Kalau dzalika kemudian jauh, ya. Dzalika taqsim. Nah, ini takdir apa? Hadza taqsimul ismi, kembali kepada usul asli, ya. Walaupun nanti dzalika itu bisa bermakna hadza atau sebaliknya, hadza juga bermakna dzalika. Nah, sambil contoh Al-Qur'an, dzalikal kitab. Itu bukan arti itu kitab. Ini Al-Qur'an. Ya, karena ini itu menunjukkan Al-Quran yang dihadapan kita, kan gitu. Apakah jauh? Kan enggak jauh kan? Maka takdirnya apa? Takdirnya apa? Dzalika ta'ai tafsir hadzal kitab. Itulah diungkapkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, cuma kenapa pakai dzalika dalam itu? Menunjukkan ulul Quran, menunjukkan tingginya Al-Quranul Karim. Menunjukkan tinggi dan jauhnya, kan gitu. Nah, di sini ditarik ulama kembali pada usul asli bahwa karena pembahasan ini dekat di hadapan kita, maka takdirnya apa? Hadza taqsimul ismi, ya. Gitu, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Kita akan kembali pertanyaan berikutnya, pembagian isim dari sisi jenis ini bagaimana kalau kalimatnya berbeda, Ustaz? Seperti tadi disebutkan hadza kitabun. Misalnya, tapi kalau kita sebutkan hadhihi kitabun, bukankah maknanya sama saja? Jazakumullah. Enggak biar makna sama, tapi penggunaannya. Nah, itulah dia. Di situlah perlu kita mengetahui mana muzakkar, mana muannas. Ya. Di sini untuk menyusun itu bukan hanya bukan dilihat dari makna. Ya. Bukan melihat dari makna semata-mata, tapi lihat dari apa? Dari lafaz itu sendiri. Apakah lafaz itu muzakkar atau muannas? Ya. Kitab itu lafaznya muzakkar. Kenapa? Tidak ada ta marbutah. Ya, maka dikatakan muzakkar majazi, bukan hakiki. Kalau hakiki itu apa? Menunjukkan manusia atau hewan. Ini kan benda. Ya. Ini bahasa Arab, benda pun ada digolongkan muzakkar, ada golongkan muannas. Maka dikatakan majazi, bukan laki-laki atau atau perempuan yang sebenarnya. Nah, ketika tidak ada tanda muannas, maka pakailah tanda tunjuk yang untuk laki-laki. Nah, hadza itu untuk laki-laki kata tunjuknya. Ya. Berbeda bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa? This saja kan? This is a book. Semuanya pakai this. Ya. Mau box yang apa? Yang mudzakkar, yang muannas dan sebagainya, sama aja pakai this. Sebab memang lebih mudah bahasa Inggris itu. Ya. Kalau bahasa Arab memang agak apa? Lebih banyak lagi. Ya. Jadi hadza untuk laki-laki, hadhi untuk perempuan. Ya. Baik, jazakumullah khair. Demikian pertanyaan yang disampaikan dan sudah dijawab. Barakallahu fikum. Dan mungkin ini pertanyaannya bisa kami angkat di kesempatan malam ini. Nah, saya tegaskan lagi, itulah gunanya mempelajari mudzakkar muannas tadi. Iya. Mudzakkar muannas, ya. Dzalikal kitab enggak bisa tilkal kitab. Kenapa Ustaz enggak bisa tilkal kitab? Nah. Kan gitu kan? Walaupun secara makna mungkin secara maknanya benar, enggak ada salahnya. Maknanya benar, dzalika itu. Karena kata itu tidak ada maknanya itu apa itunya jenisnya laki-laki, jenis perempuan tidak ada. Jadi kata zalika itu kata isyarat, bukan jauh itu kan. Nah. Tapi zalika itu kata tunjuk, menunjukkan laki-laki. Kalau tilka itu jauh menunjukkan perempuan. Nah. Kalau kita kan kalau dia perempuan bagaimana kita pakai kata tunjuk tilka? Tilkal tilka tabibah. Itu dokter perempuan. Enggak bisa zalika tabibah. Nah, salah pasang. Baik, demikian saja. Jadi dengan ini penjelasan singkat ya, mudah-mudahan antum bisa mengetahui, terutama bagi pemula, betapa pentingnya juga mengetahui tentang jenis isim mudzakkar dan muannas untuk bisa menyusun kalimat dengan baik ya. Wallahu alam, sampai di sini saja kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.